السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Alimul Khabir, yang telah memberikan kita ilmu, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan kenikmatan yang lebih indah daripada kenikmatan dunia. Kenikmatan yang sangat mahal. Dan perlu kita ingat bahwa kenikmatan ini baru benar-benar terasa apabila menjadi ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, butuh konsistensi. Butuh konsistensi. Butuh keistiqomahan. Makanya selalu kita ulang-ulang, man thabata nabat, barang siapa yang konsisten di satu titik, dia akan tumbuh. Dan itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qall. Amalan yang paling Allah cintai itu yang paling kontinu walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Makanya ulama mengatakan as-sabaqu harfun wa tikraru alfun. Memulai atau membaca pelajaran itu cukup satu huruf, tapi pengulangannya 1000 kali. Dan berarti sedikit aja, satu ayat, satu hadis. Tapi habis itu diulang, direnungi, dimuroja'ah, dibaca lagi. Itu hal yang sangat penting, hadirin. Dan disitulah perubahan. Perubahan itu terjadi di rutinitas. Di rutinitas. Makanya sebagian perlu mengatakan hal yang paling sulit dirubah dalam hidup itu adalah rutinitas. Dan kalau itu berhasil dirubah menjadi baik, maka disitulah perubahan terjadi. Kebaikan terjadi, kesolehan terwujud, dan ketakwaan itu lahir. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, disinilah pentingnya kajian-kajian rutin. Karena itu yang merubah. Itu yang merubah. Man thabata nabat. Dan itu yang dikatakan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau mengatakan, aku konsisten dengan guruku, maka aku tumbuh. Aku berkembang. Sabatu wanabatu. Jadi aku konsisten dengan guru saya, maka saya tumbuh dan berkembang. Karena konsisten belajar, terus belajar, belajar, belajar, baru berkembang. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Dan kalau Allah memberikan taufik kepada kita untuk kajian rutin, maka itulah kenikmatan. Dan semoga kita diberikan taufik untuk pandai bersyukur. Sebagaimana marilah kita jaga iman kita, syahadatain kita, dan marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Riyadhus Salihin, dan kita masuk ke sebuah hadis yang simple, sederhana, kembali dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang sebuah ibadah khusus yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nama ibadah khusus tersebut? Ibadah itu bernama puasa wisal. Puasa wisal. Mari kita simak hadisnya dan keterangannya. Al-Imam Nawawi semoga Allah merahmati beliau rahmatan wasi'ah, rahmat yang luas. Beliau menyampaikan wa anha radhiyallahu taala anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menyampaikan nahahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam anil wisal rahmatan lahum. Rasulullah SAW melarang mereka berpuasa wisal rahmatan lahum, karena sayang sama mereka. Faqalu innaka tuwasil. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menyampaikan atau bertanya, ya Rasulullah, tetapi engkau sendiri melakukan wisal, engkau sendiri berpuasa wisal. Nah, sebelum kita lanjutkan, puasa wisal sendiri apa jemaah? Puasa wisal apa? Hadirin, puasa wisal, puasa Senin, Kamis, puasa hari Senin sama Kamis, kayaknya puasa hari wisal, Pak Ustaz. Mana ada hari wisal? Apa? Jadi semenjak itu dia nggak makan-makan. Iya, mati dong. Gimana sih? Puasa wisal itu kata para ulama, alla yuftira ba'dal ghurub aslan hatta yattasila shaumul ghadi bil amsi fala yuftiru baina yawmain. Puasa wisal itu adalah puasa yang tidak buka di waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu yang biasa kita buka ya. Ya kan? Kan adzan favorit antum apa? Adzan maghrib kan kalau puasa. Nah itu gak buka. Lanjut sampai puasa keesokan harinya. Sehingga dua puasa disambung. Maka dia gak buka dalam dua hari puasa tersebut, disambung. Disambung. Jadi sebagaimana mengatakan la yuftirul insan fi yawmain, seseorang itu enggak buka dalam dua hari puasa. Fa yuwasilu siyama yawmain mutataliyain. Maka dia menyambung dua puasa berturut-turut. Itu namanya puasa wisal. Hadirin Allah muliakan, jadi puasa wisal apa? Puasa dua hari berturut-turut tanpa buka. Jadi dia gak puasa di maghrib, dia lanjut terus sampai subuh, lanjut lagi dua hari. Kira-kira itulah puasa wisal. Nah, dari sini kita bisa mengerti, kembali lagi ke hadisnya, nahahumun Nabi SAW anil wisal. Nabi melarang mereka berpuasa wisal. Jangan. Jadi kalau puasa buka gitu loh. Rahmatan lahum, sayang pada mereka. Kan berat dong, dua hari puasa berturut-turut. Kita aja di negeri yang atau yang enak banget kayak gini aja berat, apalagi negeri yang empat musim, four season gitu, terus masuk musim dingin atau musim panas yang 50 derajat dan si musim panas kan di sana siangnya lebih lama daripada malamnya. Wah, itu berat hadirin, dua hari. Makanya dilarang sama Nabi SAW karena sayang sama mereka. Nah, lalu mereka menjawab, innaka tuwasil, bukankah engkau berpuasa wisal ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW menjawab, inni lastu kahayatikum, aku ini kondisinya beda dengan kalian. Inni lastu kahayatikum, kondisi aku beda dengan kalian. Ini abi tu yut'imuni rabbi wa yasqin. Karena aku ini melewati malam hari dalam keadaan aku diberi makan dan minum oleh Rabbku. Diberi makan dan minum oleh Rabbku. Jadi aku diberi makan dan minum oleh Rabbku. Aku ini berbeda. Jangan samakan aku dengan kalian. Jangan samakan aku dengan kalian. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, ulama kita menjelaskan bahwa bisa dikatakan ulama kita menukil bahwa seluruh fuqaha, seluruh fuqaha melarang puasa wisal. Melarang puasa wisal. Karena Nabi melarang. Nahahumun Nabi SAW anil wisal. Lihat lagi hadisnya. Nabi SAW melarang puasa wisal. Melarang puasa wisal. Jadi seluruh para ulama melarang puasa ini. Untuk kita. Lalu setelah mereka sepakat melarang, mereka berbeda pendapat. Larangan ini larangan ke arah makruh atau larangan ke arah haram gitu. Karena kan larangan ada dua ya. Bisa makruh, bisa haram. Hadirin Allah muliakan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan perbedaan ini. Menjelaskan perbedaan ini dan mengatakan bahwa as asahuhuma inda ashabina wa huwa zahirun nas syafi'i karahatut tahrim. Dan pendapat yang paling benar, asahuhuma, jadi maksud kata asahuhuma dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah itu pesan bahwa perbedaannya kuat karena pakai asah gitu loh. Asah itu yang paling benar, itu maksudnya, yang paling benar. Jadi kalau yang paling benar tidak boleh, maka pendapat seberang yang mengatakan boleh, kuat apa enggak? Kuat loh, kan yang paling benar. Kecuali kalau bahasanya yang benar adalah gitu. Bisa dibilang enggak sih? Punya masalah dengan bahasa Indonesia juga ya, antum ya. Beda enggak sih kalimat yang benar adalah dengan bahasa yang paling benar? Kalau yang benar adalah, maka pendapat yang berseberangan isyarat bahwa itu pendapat benar apa salah? Salah, karena yang benar adalah. Tapi kalau asahuhuma, yang paling benar, itu isyarat bahwa pendapat yang bersebelahan atau yang berseberangan punya kekuatan pendalilan. Gitu. Itu sekilas info saja. Dan itulah zahir keterangan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini dilarang. Karena Nabi melarang, atau dilarang tahrim, haram. Itu keterangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sebagaimana dijelaskan langsung oleh Al-Imam An-Nawawi. Allah taala misalnya. Jelas ini jemaah. Oke, alhamdulillah. Jadi ulama sepakat ini dilarang. Terus larangannya ini kemana nih? Ke haram atau ke makruh? Imam Nawawi menjelaskan bahwa, dan ini mazhab Syafi'iyah, bahwa ke haram, dan ini adalah nas yang zahir atau teks yang zahir dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pelajaran yang berikutnya hadirin Allah muliakan. Kata para ulama, apa hikmah? Kenapa puasa seperti ini dilarang? Ulama mengatakan bahwa karena sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, karena dalam puasa wisol itu ada sisi berat yang stadiumnya itu cukup berat. Gak mudah sekali lagi. Apalagi kita tak sampaikan, gimana kalau kita di musim panas yang suhunya sampai 50 derajat, itu berat. 2 hari gak buka. Waktu musim dingin yang dinginnya minta ampun, 0 derajat misalnya, gitu. Itu bisa dehidrasi segala macam, berat. Puasa wisol itu berat. Makanya Nabi itu sayang karena dalam puasa ini ada kesulitan yang benar-benar serius. Lalu husul mafsada mutaratiba ala al-wisal, dan bisa menimbulkan mafsadat itu tadi, dehidrasi kan berat, musim dingin nggak minum, emang nggak ada keringat, tiba-tiba jatuh aja. Gitu. Dan kasus kayak gitu kan banyak kan, musim dingin kayaknya gak ada apa-apa, tiba-tiba drop, habis drop pikir ini bawa ke rumah sakit meninggal, ketika dicek dehidrasi. Terus juga bisa ke membuat rasa jenuh gitu loh. Bagi sebagian orang, kalau puasa seperti ini disyariatkan, berat loh, 2 hari, aduh 2 hari lagi, jadi malal, malas, jenuh, bosan, dan cenderung aduh ribet banget sini Islam gitu. Belum lagi taksir fi ba'di wadha'ifi din. Belum lagi ini akan mempengaruhi ibadah-ibadah yang lain. Mempengaruhi ibadah-ibadah yang lain. Seperti apa? Kekhusyuan dalam sholat. Gitu. Mas. Kalau puasa wisol, pas sholat zuhur atau asar di hari kedua, kira-kira gimana? Khusyuknya mudah diraih apa enggak? Enggak. Susah lah, tapi pengaruh ke khusyuk. Lapar gitu ya, 2 hari enggak makan, 2 hari enggak minum. Jadi ada banyak nanti yang dikorbankan, banyak gitu loh. Itu sebagian keterangan yang dijelaskan Imam Nawawi dan para ulama yang lain. Rahimahullah. Jadi karena itulah Nabi sayangnya sama kita, enggak dilarang, jangan. Dan itu tadi kewajiban nanti cari nafkah terbengkalai, memenuhi hak keluarga, hak istri, hak anak-anak, jadi kendala, pokoknya banyak hal. Itu poin yang berikutnya, hadirin. Hadis ini menunjukkan, kata para ulama, bagaimana mereka berusaha mengembalikan segala sesuatu ke praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika mereka dilarang, mereka merespon dengan bertanya, loh, bukankah engkau melakukan puasa wisal ya Rasulullah? Kata sebagian para ulama, pertanyaan ini adalah bentuk spirit dan semangat al-iqtida'i bihi, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu poin. Ya, mereka semangat. Karena kaidah asal, hukum asal atau kaidah dasar adalah masabata fi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam sabata fi haqqi ummah. Sesuatu yang baku buat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan Nabi SAW itu juga dilakukan apa itu untuk umatnya, karena Nabi SAW perannya adalah menyampaikan dan menjadi teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik untuk kalian. Suri tauladan uswah. Yang namanya uswah kalau dia bicara diikuti. Namanya teladan. Orang yang diteladani itu kalau ke kanan yang lain kanan, ke kiri yang lain ke kiri. Dan seterusnya. Jadi pada dasarnya yang dilakukan Nabi diikuti para sahabat. Kecuali, nah ini ada kecualinya. Illa mastathna ad-dalil, kecuali yang dikhususkan dan dipengecualikan oleh dalil. Kecuali kasus anomali. Nah ini salah satunya puasa Wisal. Nah tapi sebelumnya kan para sahabat belum tahu bahwa ini khusus buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka nanya, loh engkau kan puasa Wisal ya Rasul. Jadi semangat gitu. Kenapa engkau puasa Wisal? Gitu. Ini semangat para sahabat untuk mengikuti Rasulullah SAW, beritiba kepada Rasulullah SAW. Gitu hadirin. Nah Nabi SAW menjawab, wa inni lastu ka hayatikum. Aku ini berbeda dengan kalian. Kondisiku itu beda sama kalian. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kalau maksudnya Nabi SAW itu, kalau kalian melakukan wisal, maka rentan terkena mudarat. Dampaknya gak bagus tadi itu bilang. Jadi ngefokus ibadah yang lain, bisa mencari nafkah bermasalah, bisa pingsan, bisa segala macam. Tapi kalau saya enggak, la yatadarrar bil wisal. Nabi ingin menjelaskan soal-soal kalau saya puasa wisal saya enggak akan berdampak buruk buat saya. Jadi beda kasus nih. Gitu loh, beda kasus. Beda kondisi gitu loh. Enggak sama, makanya saya puasa, kalian enggak. Gitu hadirin yang dimuliakan. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi saya beda. Dan ini menunjukkan bahwa puasa wisal adalah kekhususan yang dibolehkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh ulama. Dijelaskan Al-Qadhi Iyadh dari Al-Khattabi dan lain-lain. Kata Al-Khattabi rahimahullah salah satu ulama besar, ini dalil bahwa salah satu kekhususan Rasulullah SAW adalah puasa wisal. Gitu. Puasa wisal. Itu hadirin Allah muliakan. Jadi puasa wisal. Kekhususan Nabi SAW. Pelajaran yang berikutnya hadirin. Apa arti ini abitu yut'imuni rabbi wa yusqin? Ini abitu yut'imuni rabbi wa yusqin. Wa yusqini. Atau wa yusqini. Aku melewati malam hari dalam kondisi aku diberi makan dan minum oleh Rabbku. Nah, maknanya apa kira-kira hadirin? Hah? Maksudnya apa? Dapat paket makanan di jam 1 malam dari Allah atau gimana? Maksudnya kata para sebagai keterangan para ulama, ini adalah ta'amul arwah, wa syarabuha. Ini adalah makanan ruh dan minuman ruh. Yang didapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang isinya itu adalah bahjah, ladzah, as-surur, wan na'im. Apa yang isinya itu kelezatan, berbina, apa kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, cahaya gitu loh. Yang dirasa Nabi SAW ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi makanan. Dijelaskan para ulama yang lain, tadi keterangan Imam Ibnu Qayyim ya rahimah. Tadi keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antara ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Utsaimin menjelaskan, wa innamal muradu bi ta'ami wa saqi ma yashtagilu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzikrillah bi qalbihi wa lisani wa jawarihi. Jadi yang dimaksud makan dan minumnya itu adalah apa yang nikmat yang dirasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sibuk berzikir dengan hati, lisan dan anggota badannya. Jadi kenikmatan yang didapatkan oleh beliau ketika beliau sibuk berzikir dengan hati, lisan dan perbuatan, sehingga kenikmatan dan kelezatan itu membuat beliau itu gak lapar, gak haus, dan gak kehilangan energi yang dialami oleh orang yang gak makan dan gak minum. Karena tadi itu makanan hati dan ruh, dikasih kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau itu berzikir di level tertinggi, hadirin. Di level tertinggi. Jadi ini bukan makan dan minum real, bukan. Karena kalau kata para ulama, kalau makan dan minum real, tapi bedanya beliau langsung dapat dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka itu bukan puasa wisol dong. Batal dong puasanya. Jelas enggak? Kan kita belajar fikih, pembatal puasa itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Terlepas makanannya dapat dari mana, gitu loh. Terlepas makan dan minumnya dapat dari mana. Yang penting kalau Anda makan dan minum, batal puasanya. Jadi ini bukan puasa, bukan makan dan minum real. Ini makan dan minum ruh yang didapatkan dari sibuknya Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau beribadah di level yang tertinggi. Sehingga beliau bukan hanya mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, tapi mendapatkan nutrisi, energi yang berdampak ke fisik beliau. Sehingga puasa wisol tidak ada pengaruhnya sama sekali. Allahu Akbar. Kalau kita berarti bisa juga dong, kalau kita tadi kita udah jelaskan para ulama melarang, dan kita juga nggak mungkin bisa sekualitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini udah level tertinggi ya dia. Tapi buat kita pesan besarnya adalah ibadah itu menguatkan fisik, hadirin. Nah itu. Ibadah itu menguatkan fisik asal dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bukan dilakukan secara perasaan dan bebas, enggak. Jadi jangan maksain puasa juga padahal udah gak kuat. Kan ada ayatnya itu. Al-Baqarah 185. Gitu. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau sakit atau kalau safar boleh buka dan diqadha di setelah Ramadan. Bahkan kalau menurutkan harus membatalkan. Dan ketika membatalkan itu menjalankan perintah. Dan menjalankan perintah bentuk amal soleh bukan? Amal soleh juga gitu. Makanya kita harus luas ngelihat ibadah. Makanya tanya dulu sama ahli ilmu kita. Guru-guru kita tanya nih, gimana? Kalau udah benar ya benar. Bismillah, bismillah. Tapi kalau ini enggak, ini salah. Makanya nanyanya sama pihak yang tepat hadirin. Begitu. Tapi pada secara umum beramal soleh dan ibadah, berzikir itu memperkuat fisik. Itu jelas. Ya gini aja hadirin, simple aja. Coba tanya, kalau kita ke dokter, salah satu nasihat dokter-dokter kita itu jazakumullah khairan, semoga Allah balas mereka dengan pahala yang berlimpah. Di banyak penyakit, bukan satu penyakit, di banyak penyakit, apa nasihat mereka? Jangan stres, hidup bahagia, itu bahasa. Udah gak usah dipikirin, kata dokter. Tenang aja mas, gitu loh. Bu, biasa ini bu. Gitu. Pokoknya yang penting ibu harus hidup bahagia. Jangan sedih loh bu. Ah itu. Ada dokter bilang, mas harus berdamai dengan penyakit mas, gitu katanya. Oh, kalimat. Nah pertanyaannya, jangan sedih, jangan stres, bahagia itu resepnya apa jemaah? Apa resepnya? Obatnya apa? Paracetamol. Obatnya itu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu jadi tenang. Katakanlah dengan mengingat Allah hati itu jadi tenang. Gitu. Jadi hadirin Allah muliakan. Nah, Nabi SAW itu mengingat Allahnya itu dan di level yang sangat luar biasa. Sehingga Allah kasih kekuatan kepada beliau, kasih kebahagiaan, ketenangan. Itu poin. Jadi itu yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Nah ini pelajaran besar. Yang terakhir, ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sayang sama kita. Makanya kita dipermudah. Dan beliau enggak memaksakan umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berada satu level dengan beliau dalam ibadah. Enggak. Beliau katakan, aku ini beda, enggak sama-sama kalian. Nah, sebagian ulama mengatakan disinilah sifat bijak seseorang. Dia harus mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan memaksa orang lain berada di level idealisme dia. Kalau itu nggak wajib, Allah nggak wajibkan. Kalau dia bisa silahkan, selama sesuai dengan syarat. Jadi kalau buat diri kita dan kita mampu, nggak tanatu, nggak maksain diri, nggak overdosis, silakan bermain di level setinggi tingginya. Tapi jangan maksa orang lain harus sama seperti kita. Nggak bisa. Orang tuh beda. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa lah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya nyaman sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang level ibadahnya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, para sahabat-sahabat senior Abdullah bin Amr bin As, dengan orang-orang A'rabi, Badui Arab, nyaman. Karena gak dipaksa harus begini ya, selama tidak Allah wajibkan. Kecuali kalau ibadah-ibadah hukumnya wajib, ya seringkali kan kita punya masalah besar di rumah tangga, di keluarga, atau di lingkungan itu karena, bukan karena orang itu jahat, justru sebaliknya mungkin, karena terlalu ideal menuntut orang itu perfect, perfectionist, tapi buat orang lain, lalu nuntut orang lain harus sama seperti dia, gak bisa. Dia bisa sholat malam itu 3 jam, terus disuruh istri anak-anaknya semua ke malam 3 jam, ya gak bisa begitu. Dia bisa mengkhatamkan Al-Quran 3 hari, dia suruh anak-anaknya khatam Quran 3 hari, termasuk pas lagi UN tuh anak-anak, ya bingung anak-anak. Berarti kalau 3 hari 1 hari berapa? 10 juz. Besok ujian fisika gitu loh. Oh, berantakan tuh anak-anak misalnya. Jadi gak bisa, selama Allah gak wajibkan jangan kita paksakan. Dan sebaliknya, sebuah hal yang wajar ketika kita menjadi seorang pemimpin di keluarga atau di lingkungan atau di tempat kerja, kita menjadi atasan atau kita menjadi sosok yang dituakan, kita jadi orang tua, maka kita berusaha berada di level di atas yang lain sebagai bentuk keteladanan, sebagai bentuk pengamalan, walk the talk gitu loh. Sebagai bentuk kepemimpinan, pemimpin kan seringkali harus lebih susah daripada yang lain. Karena tanggung jawabnya kan paling besar dia. Karena tanggung jawab paling besar berarti paling lebih besar lagi butuh pertolongan dari Allah. Kebutuhannya terhadap pertolongan Allah jauh lebih besar daripada bawahan-bawahannya dalam kotak yang sama. Karena nanti dia akan ditanya. Nah, karena kebutuhannya terhadap pertolongan Allahnya paling besar, ya otomatis zikirnya harus paling banyak. Sholat sunnahnya harus lebih dijaga, hatinya harus lebih baik lagi. Allah Ta'ala alam bisawab. Makanya Nabi SAW standar ibadahnya beda. Puasa beliau wisol. Terus apa lagi? Qiyamul lail beliau hatta tawarramat qadamah, kakinya beliau bengkak sallallahu alaihi wasallam. Rakaat satu rakaat Al-Baqarah An-Nisa Ali Imran. Itu beda. Jadi kita misalnya sebagai pemimpin di keluarga, rumah tangga, atau di lingkungan atau di tempat kerja, kita sebagai orang tua atau yang dituakan, nah jangan sampai kita hanya pintar nuntut hak kita tapi lupa memberikan keteladanan dan berada di level di atas mereka, ya kan? Kan namanya pemimpin di atas atau di bawah? Pemimpin di atas. Bahkan di banyak korporat atau segala di banyak ini, dalam memilih lantai kantornya aja biasa ada banyak paling atas untuk simbol kan pemimpin. Nah berarti, nah kalau gitu sholatnya levelnya di atas atau di bawah? Level sholatnya ya harusnya di atas. Level zikirnya harusnya di atas. Anak buahnya, apa keluarganya, istri, anak-anak udah ada yang di dapur, udah ada yang main bola, udah ada yang segala macam, dia masih menyelesaikan zikirnya. Sembara sholat misalnya, pada sholat misalnya bolot sholat subuh, udah pada lari-larian yang lain, dia masih zikir gitu. Karena itu tanggung jawab pemimpin harus begitu. Zikirnya harus paling banyak. Jangan anaknya yang bangunin dia. Bi. Tidurnya bi. Abi salam. Enggak. Gitu loh. Lagi tadabur. Lah padahal mimpi nih babinya. Pulang bi. Gitu. Jadi bangunin anaknya kan habis assalamualaikum warahmatullahi. Tidur. Ayahnya tidur gitu. Anaknya mau sekolah. Bi pulang bi. Bi. Gitu. Nah, ini yang perlu kita tanamkan. Kita harus sadar. Jadi jangan hanya nuntut aja kalian nih harus ya kita dulu. Makanya di perang Badar itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ngapain hadirin? Nabi sallallahu alaihi wasallam ngapain? Pasukan ngapain? Di malam perang Badar dalam riwayat, pasukan ngapain hadirin? Tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat hadirin. Pasukannya tidur, nabinya salat. Sallallahu alaihi wasallam. Beda memang. Karena yang paling butuh pertolongan itu ya pemimpin dibanding yang lain. Yang paling butuh pertolongan itu orang tua sebelum anak. Suami sebelum istri. Ibu sebelum anak-anak. Guru sebelum murid. Yaitu guru sebelum murid. Seringkali kalau kita guru yang disuruh berdoa murid terus gitu ya, pada doa ya biar jadi biar gurunya nggak pernah berdoa. Kadang-kadang kita mirip, kita lagi bicarain diri kita hadirin, bukan bicarakan orang lain. Nah ini PR buat kita lah. Ini bisa disampaikan. Wassalamualaikum Muhammad. Semoga bermanfaat dan ada banyak hikmah yang bertabur